Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, masih pada pembahasan al-qawaidul fiqhiyah li asyikh al-allamah Abdurrahman Nasir al-Sa'di rahimahullah. Kita masuk pada bait yang ke-42 dari abyat yang beliau sebutkan di dalam risalah ini. Beliau akan menjelaskan tentang masalah yang sering ditanyakan tentang satu amalan dengan dua niat. Nah, sering muncul pertanyaan seperti ini. Saya masuk ke masjid, kemudian saya sholat qobliyah zuhur, niat sekaligus tahiyatul masjid. Naam. Jadi satu amalan dua niat. Banyak pertanyaan yang terkait dengan ini, ya. Ada yang bertanya, apa namanya, saya nyembelih kurban sekaligus untuk akikah, boleh enggak? Nah, ini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kebetulan dia punya anak perempuan, ya, pas Idul Kurban, boleh enggak saya nyembelih satu kambing, ya, dengan niat aqiqah sekaligus apa namanya udhiyah, atau yang semisal dengan itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sejenis yang kathir minan nas yatasa'al an hadil mas'alah, bertanya-tanya tentang masalah ini. Taib, disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam bait yang ke-42, wa intasawa al-amalan ijtama'a, wa intasawa al-amalan ijtama'a wa fi'lu ihdahuma fastami'a. Jika ada dua amalan yang sama, tasawa al-amalan, naam ijtama'a, maka bisa digabungkan dan dilakukan salah satunya saja. Wa fi'lu ihdahuma fastami'a. Qala al-mu'allif, berkata Syekh Abdurrahman di dalam syarah, idza ijtama'a amalani min jinsin wahidin wa kanat af'aluhuma muttafiqatan iktafa bi ahadihima wa dakhala fihi al-akharu. Jika ada dua amalan yang ijtama', berkumpul, dan kedua amalan itu min jinsin wahid, jenisnya sama. Puasa ya puasa, sholat ya sholat, jenisnya sama. Naam. Wa kanat af'aluhuma muttafiqatan, dan kaifiyahnya, amalan-amalannya muttafiqah, sama juga. Jenisnya sama, kemudian af'alnya juga apa? Sama. Taib, kaifiyahnya iktafa bi ahadihima, maka cukup salah satu saja yang dikerjakan. Wa dakhala fihi al-akharu, dan yang lain sudah terwakili, masuk ke dalamnya. Jadi satu amalan dengan dua apa? Niat. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Hanya saja di sini perlu ada sedikit penjelasan. Nah, tidak setiap amalan yang jenisnya sama, kemudian kaifiahnya sama, kemudian bisa digabungkan. Ada perkara lain yang juga perlu untuk diingatkan, ya. Di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah, ya, dua amalan itu, ya, keduanya berbeda dari sisi yang pertama dia maksudan li dzatihi, yang lainnya maksudan li ghairihi. Jadi ada amalan yang memang amalan itu maksudan li dzatihi. Yang dimaksud dengan maksudan li dzatihi, yakni amalan itu memang diharapkan wujudnya ada. Memang zat amalan itu yang dikehendaki. Ada amalan yang maksudan li ghairihi. Maksudan li ghairihi artinya amalan itu disyariatkan, ya, dimaksudkan untuk sesuatu yang lain. Artinya bisa tergantikan dengan yang lain. Maksudan li ghairihi dan maksudan li ghairihi. Naam. Seperti contoh misalnya, ikhwan, ya, pertanyaan tadi yang di tanyakan, ya, atau dua contoh yang kita sebutkan tadi, yang satu sholat qobliyah dan sholat tahiyatul masjid. Naam, kalau dari sisi jenis sama, jenisnya itu apa? As-sholah. Sifatnya sama, tahiyatul masjid dua rakaat, qobliyah juga berapa? Dua rakaat. Sifatnya sama. Di awal dengan takbiratul ihram, kemudian apa namanya, ditutup dengan salam. Sifatnya sama. Naam. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Satu di antara keduanya maksudan li dzatihi, dan yang satunya maksudan li ghairihi. Salat qabliyah itu maksudan li dzatihi. Maksudan li dzatihi, ya, memang dimaksudkan keberadaannya. Memang harus ada itu qabliyah. Qabliyah apa? Zuhur misalnya. Adapun tahiyatul masjid, kenapa sholat dua rakaat maksudan li ghairihi? Tujuannya adalah agar kita tidak duduk di masjid kecuali setelah sholat berapa rakaat? Dua rakaat. Naam. Jadi sholat yang dilakukan ini tahiyatul masjid maksudan, dimaksudkan untuk apa? Li ghairihi. Untuk sesuatu yang lain, yakni untuk kita duduk di masjid setelah kita sholat dua rakaat. Dan ini terwakili dengan sholat dua rakaat yang lain. Kita sholat qabliyah zuhur dua rakaat, kemudian kita duduk. Naam, berarti sudah terwakili. Kita sudah melaksanakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita tidak duduk di masjid kecuali, ya, dia telah sholat dua rakaat. Naam. Yang satu maksudan li dzatihi, yang satu maksudan li ghairihi. Fajtama'a, ya, bisa digabungkan dan cukup melakukan salah satunya, yang lainnya masuk. Wallahu a'lam. Bisa digabungkan. Namun contoh yang kedua, yang satu adalah, ya, menyembelih dengan maksud udhiyah, kurban, yang satu menyembelih dengan maksud mada, aqiqah. Beda ini ikhwatil kiram, ya, beda. Naam, yang satu memang diharapkan keberadaannya, wujudnya. Setiap tanggal 10, ya, Dzulhijjah disyariatkan untuk menyembelih, ya. Keberadaannya memang diharapkan wujudnya tanggal 11, 12, 13 ayyam tasyrik. Naam. Taib, sebagaimana aqiqah juga demikian, ya. Aqiqah, dia menyembelih ini karena syukur kepada Allah dengan lahirnya mata, dengan lahirnya anak. Kalau perempuan satu, kalau laki-laki berapa? Dua. Naam, sesuatu yang berbeda. Maka tidak bisa digabungkan. kalau ada pertanyaan, terus bagaimana, saya akikah dulu atau korban dulu? Nah, antum korban dulu afdol, karena waktu korban terbatas, hanya 4 hari. Adapun waktu akikah, ya, waktu afdoliyah, na'am, ya, hari yang ke-7, namun ketika seorang belum mampu, bisa diakhirkan, ya, sampai waktu yang panjang, insyaallah ta'ala. Ini contoh, 2 amalan yang sama jenisnya adzabah, kaifiyahnya sama, ya. Hewan yang disembelih jenisnya sama juga, jumlahnya sama, ya, kaifiyahnya sama, tetapi kedua-duanya adalah perkara yang maksud dan lidzatih, ya, dimaukan keberadaannya, wujudnya masing-masingnya dengan sebab yang berbeda, sehingga ikhwatil kiram tidak bisa digabungkan antara hadza wa hadza. Naam. Atau yang satu wajib, yang satu sunnah, yang tidak bisa, ikhwan, ya, ini maksud dan lidzatihi masing-masingnya. Yang satu sholat subuh, yang satu qabliyah subuh. Nah, saya sholat langsung subuh sajalah, ya. Saya niatkan ini satu untuk qabliyah sekaligus untuk apa namanya, sholat subuh, yang tidak bisa, namanya saja qabliyah. Qabliyah subuh, ya, ini sebelum sholat apa? Subuh. Lah, kalau kamu bareng sholatnya, tidak bisa dikatakan qabliyah namanya. Nah. Artinya ini masing-masingnya maksud dan lidatih. Yang satu wajib, yang satu sunnah, beda, tidak bisa namanya. Walaupun jenisnya sama, jenisnya apa? Sholat. Kaifiyahnya sama, 2 rakaat. Naam. Orang punya utang nazar, nazar dia nazar, saya nazar puasa lillah, ya, 1 hari, nazar mutlak, atau nazar muqayyad, kalau saya sembuh, saya puasa 1 hari. Taib, kebetulan dia punya utang juga, utang Ramadan, ya, sudahlah saya puasa 1 hari, dengan niat satu untuk nyaur utang Ramadan dan juga nyaur, ya, menunaikan nazar saya. Jenisnya sama, yaitu puasa, ya. Sifatnya juga sama, ya, menahan diri, al-imsak anil mufattirat, anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sama sifatnya. Taib, sama-sama wajib juga, tetapi ini keduanya maksudan lidzatih, maksudan lidzatihi. Ini asalnya sunnah, puasa itu asalnya kan sunnah, dia sendiri yang mewajibkan biijabihi huwa, dengan nazar lillah. Kalau puasa Ramadan, Allah yang mewajibkan, beda ini. Ini maksudan lidzatihi masing-masingnya, maka tidak bisa untuk kemudian dia apa, digabungkan. Naam. Nah, kalau seperti itu repot, ikhwan, ya. Dia punya kewajiban puasa kafaroh 60 hari misalnya. Puasa 60 hari. Sudah gini aja, Nam. Tahun ini saya puasa Ramadan 30 hari sekaligus saya niatkan itu untuk apa namanya? Kafaroh. Puasa Ramadan 30 hari ditambah diniatkan kafaroh. Habis itu lanjut lagi 30 hari bulan Syawal, kecuali tanggal 1 tentunya, ya. Naam, untuk puasa kafaroh lanjutannya. Bisa enggak seperti ini, ikhwan? Enggak bisa. Nah, masing-masingnya maksud dan lidzatih. Ya. Baik. Masing-masingnya maksud dan lidzatihi. Sehingga apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman di sini, ikhwan, yang dimaksudkan oleh Syekh Abdurrahman, ya, idza ijtama'a 'amalani min jinsin wahidin wa kanat af'aluhuma muttafiqatan iktafa bi ahadihima wa dakhala fihi al-akhar. Jika ada 2 amalan yang jenisnya sama dan kaifiyah perbuatannya itu muttafiqah, sesuai, maka cukup salah satunya dikerjakan, wa dakhala fihi al-akhar, ini laisa 'ala itlaqih, tidak kemudian semua yang sama jenisnya kemudian af'al kaifiyahnya sama digabungkan niatnya, tidak. Namun dengan tadi namanya dilihat juga tentang apa namanya, apakah amalan itu maksudan lidzatih atau maksudan li ghairihi. Baik, kita coba lihat ikhwatil kiram beberapa contoh yang disebutkan oleh beliau. Wadhalika fi masail. Wadhalika fi masail. Dan kaidah ini terjadi pada beberapa masail, bukan pada semua bentuk ikhwah. Bukan pada semua bentuk. Minha di antaranya. Idza dakhala al-masjid wa shalla ar-ratibah wa tahiyyat al-masjid raq'ataini nawa bihima jami' as-sunan ajza'a anha. Jika seorang masuk ke masjid wa shalla ar-ratibah wa tahiyyat al-masjid, dia salat rawatib sekaligus tahiyyat al-masjid raq'atain, hanya dua rakaat dia lakukan. Nawa bihima, dia niatkan dengan dua rakaat yang dia lakukan itu jami' as-sunan, dia niatkan qabliyah subuh sekaligus saya berniat untuk dua rakaat sebelum saya duduk. Nah, ajza'a anha, yang seperti ini boleh. Ini boleh. Nah, kalau niatnya hanya satu, seorang datang niat tahiyatul masjid saja, belum niat rotibah, ya dia sholat lagi rotibah. Nah, dia sholat lagi apa? Rotibah. Nah, apalagi belum waktunya, ya, jam 11, belum masuk zuhur, masuk ke masjid jam 11. Ya, tidak bisa ya kawan di sini, ya kan? Tahiyatul masjid sekaligus niat apa? Qobliyah, belum waktunya, ya, belum waktunya. Dia sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu begitu masuk waktu zuhur, dia sholat mada qabliyah zuhur. Naam. Wa kadzalika sunnatul wudu, wa idza nawa biha ratibah. Demikian pula sunnah wudu. Setelah wudu disunahkan sholat. Naam, rakaatain. Naam. Bentuk syukur, naam. Setelah wudu, jika dia setelah wudu dia sholat sekaligus dia niatkan rotibah, rawatib, maka ini juga bisa diperbolehkan. Wa kadzalika al-mu'tamir idza tafa tawaf al-umrah ajza'ahu an tawaf al-qudum wal qarin yakfihi li hajjihi wa umratihi tawafun wahidun wa sa'yun wahidun. Ada dua masalah disebutkan di sini terkait dengan apa? Mu'tamir. Orang yang umrah taib datang ke Makkah untuk umrah. Umrah itu ada tiga rukun. Rukun yang pertama adalah ihram, rukun yang kedua adalah tawaf, rukun yang ketiga adalah sa'i. Setelah itu ada kewajiban tahallul. Jadi kewajiban atau salah satu rukun dari orang yang umroh adalah tawaf. Kemudian orang yang datang ke Mekah, ya, ada yang namanya tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf sunnah bagi orang yang masuk ke Masjidil Haram, ya. Tapi tawaf itu seperti tahiyatul masjid. Nah, kalau orang datang ke Mekah untuk umroh kemudian tawaf, tawaf yang dia lakukan adalah tawaf wajib, yakni rukun. Nah, dia niatkan juga untuk tawaf kudum, yakni itu sudah menggantikan apa namanya tawaf kudum, sama seperti tahiyatul masjid dengan ratibah. Tawaf itu adalah tahiyatul masjidnya ketika seorang ke Masjidil Haram. Maka dengan dia berangkat mu'tamir kemudian dia tawaf, tawaf umroh yang itu rukun, ajza'ahu an tawafil kudum, ya, mencukupi bagi dia untuk tidak melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum hukumnya sunnah, adapun tawaf umroh, ya, hukumnya mada, hukumnya rukun. Naam. Wal qarinu yakfihi li hajjihi wa umratihi tawafun wahidun wa sa'yun wahidun. Wal qarin, ya, orang yang melakukan haji qiran, jikiran, yakni orang yang haji dengan niat haji dan umroh sekaligus, menggabungkan dua niat. Wal qarinu yakfihi li hajjihi wa umratihi, ya, cukup bagi dia untuk hajinya dan umrohnya, tawafun wahidun wa sa'yun wahidun, satu tawaf dan sa'i satu. Nah, ini dicontohkan ya tentunya dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ini tempatnya adalah pada pembahasan haji dan umroh. Naam. Orang yang haji ifrad dengan haji qiran, ya, amalannya sama, persis, tidak ada bedanya. Tapi yang ifrad dia hanya dapat pahala haji. Adapun qiran dia mendapatkan pahala haji dan apa? Umroh. Bedanya di niat. Orang yang haji qiran ketika ihram dia mengatakan labbaika hajjan wa umratan. Jadi niatnya dua sudah. Saya berangkat untuk haji dan umroh dengan satu niat. Hada qiran atau qarin. Adapun ifrad atau mufrid, orang yang melakukan haji ifrad dia hanya meniatkan haji saja. Labbaika Allahumma hajjan atau labbaika hajjan. Naam. Di dalam amalannya persis sama, tidak ada bedanya. Sama. Ya. Datang ke Mekah melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum sunnah, kalaupun tidak tawaf tidak apa-apa. Karena tawaf itu tawaf apa? Sunnah. Baik qarin atau ifrad datang ke Mekah tawaf kudum. Kalau tidak, misalnya langsung ke Arafah pada tanggal 9. Wukuf di Arafah. Semuanya berangkat ke Arafah wukuf. Setelah itu dari Arafah ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Setelah itu pergi ke Mina tanggal 10, melempar jumrah, ya. Kemudian nanti tawaf ifadah, tawaf haji, kemudian sa'i. Jadi amalannya sama, tawafnya satu, sa'inya apa? Satu. Tawaf kudum tidak dihitung karena itu adalah sunnah, ya. Tapi pahalanya orang yang qarin dapat dua pahala, haji dan apa? Umroh. Naam. Berarti di situ orang yang qarin, ya, melakukan satu amalan dengan berapa niat? Dua niat. Perbedaannya antara haji qiran dan haji ifrad, kalau haji ifrad tidak ada kewajiban menyembelih hadyu. Tidak ada kewajiban menyembelih hadyu. Adapun haji qiran atau qarin dia punya kewajiban menyembelih hadyu. Naam, hadyu. Dan ini dikatakan oleh para ulama sebagai dam asyukur. Sembelihan sebagai bentuk syukur karena dalam satu safar dia mendapatkan dua apa? Dua pahala. Dalam satu safar dia mendapatkan dua pahala sekaligus, yaitu pahala haji dan umrah. Adapun amalannya sama persis. Sehingga di sini Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah memasukkan dalam pembahasan ini karena amalannya persis sama. Kalau antum lihat haji qiran dan haji ifrad persis amalannya, tidak beda, tidak ada yang beda, persis semuanya dari awal sampai akhir. Tetapi yang satu dia punya dua pahala, yaitu pahala haji dan apa? Umroh, karena dia menggabungkan niat. Adapun ifrad dia hanya mendapatkan pahala haji duna umratin, tidak mendapatkan pahala umroh. Dan perbedaannya adalah dari sisi kewajiban untuk hadyu sebagai bentuk syukur. Naam, orang yang melakukan haji qarin atau qiran wajib untuk dia menyembelih hadyu. Naam, kalau dia tidak bisa menyembelih hadyu maka dia berpuasa 10 hari. Ya, 3 hari di Mekah, ya, fil hajj wa sab'ati ayyamin idza raja'tum, dan 7 hari ketika dia sudah kembali ke negerinya. Naam. Ini beda antara haji qiran dan juga haji mada, haji ifrad. Naam. Ini ikhwatil kiram rahimahun rahimakumullah, sedikit pembahasan terkait dengan masalah dua amalan yang bisa dikerjakan dalam satu pekerjaan, satu amalan dengan dua niat, ya. sebagiannya ada yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Ala kulli hal bisa dilihat pada pembahasan-pembahasan yang apa namanya disebut oleh beliau para ulama, untuk antum bisa menambah amsilah, contoh-contoh, ya, seperti permasalahan apakah bisa menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi janabah. Masalah ini juga masalah yang dibahas di kalangan para ulama. Taib, mandi ihram dengan apa namanya yang lain, masalah mandi ihram sekaligus untuk mandi apa namanya haid misalnya, ya, seorang berhenti haid kebetulan dia apa namanya masuk saat apa ihram, wa min sunanil ihram huwa al ikhtisal. Ini pembahasan-pembahasan yang mungkin bisa dilihat, ya, dalam kitab-kitab para ulama. Mudah-mudahan bisa kita fahami bait ini dan memberikan faedah kepada kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.